Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ melanjutkan dari majlis as-sabi' wal ishrun yakni majlis min majalis syahr ramadhan Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan tahun yang lalu, kita telah masuk pada majlis as-sabi' wal ishrun. Pada majlis yang ke-27, afin nawai as-sani min asbabi duhulin nar. An-naw as-sani min asbabi duhuli an-nar. Jenis yang kedua di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Nah, telah disebutkan bahwa asbab ada asbabun mukaffirah wa asbabun mufassiqah. Bahwa sebab yang menjadikan seorang masuk neraka itu ada dua jenis. Kita murojaah sedikit pada pelajaran sebelumnya bahwa sebab yang menjadikan seorang masuk neraka itu ada dua macam. Asbabun mukaffirah, sebab-sebab yang pelakunya menjadi kafir. Asbabun mukaffirah, sebab-sebab yang menjadikan pelakunya menjadi kafir. Kafir ay kharij minal iman wa tujibu lahu al khulud finnar. Sebab-sebab yang menjadikan kafir artinya pelakunya keluar dari iman, menjadi kufur dan menjadikan khulud kekal dalam neraka. Nah, adapun jenis yang kedua adalah asbabun mufassiqah, sebab-sebab yang mufassiqah, yang pelakunya disebut orang fasik. Apa itu fasik? Tukhriju fa'ilaha minal adalah, keluar dari al-adalah ilal fisq. Al-adalah yani tidak dikenal sebagai orang yang lurus. Naam, menjadi orang yang fasik, ay kharij an ta'atillah. Ini pada pelajaran sebelumnya. Adapun sebab yang menjadikan mukaffirah, yang pertama syirik kepada Allah azza wa jalla dengan segala jenis syiriknya. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Adapun sebab yang menjadikan mukafirah yang kedua, kufur billah. Al-kufru billah. Au malaikatihi au kutubihi wa rusuli au yumil akhir. Atau mengkufuri rukun iman. Juga mengkufuri rukun Islam. Mengkufuri rukun Islam. Atau sebab yang keempat dari asbabun mukaffirah syirik, kufur terhadap rukun iman. Yang ketiga, kufur terhadap rukun Islam. Yang keempat, al-istihza'u billah. Au bidinihi au birasulih. Mengolok terhadap Allah, agama, dan Rasulnya. Adapun sebab yang kelima adalah sabbullah ta'ala. Mencaci maki Allah ta'ala au dinihi au rasulihi. Itu yang kelima. Yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah, mu'taqidan annahu aqrab ilal haq wa aslahu lil khalq. Dengan meyakini itu yang paling benar, paling cocok bagi manusia. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh pada pertemuan yang lalu adalah nifaq. Nifaq ayyakuna kafiran biqalbih aw yadhharu linnas annahu muslim. Yang ketujuh adalah nifaq, kemunafikan. Dan itu pada pelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yakni jenis perkara yang menjadikan orang itu yastahiqqu fa'iluha dukhulun nar. Pelakunya berhak masuk ke dalam neraka. Dunal khulud fiha. Walaupun tidak kekal di dalamnya. Yang pertama pada pertemuan yang lalu adalah uququl walidain. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, qati'atur rahim. Memutus kasih sayang. Memutus hubungan kerabat. Memutus hubungan kerabat. Tayyib. Ini pelajaran kita pada tahun yang lalu. Ini pelajaran kita pada tahun yang lalu. Kita masuk sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga dari asbab allati yastahiqu fa'iluha duhulun nar. Pelakunya berhak mendapatkan neraka, dunal khulud fiha. As-sababus salis. Qala. Qala al-muallif rahimahullah. As-sababus salisu aklur riba. Sebab yang ketiga adalah aklur riba. Makan harta riba. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran 130 sampai 132. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba. Janganlah kalian memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Iya. Ad'afa mudha'afah. Dengan berlipat-lipat. Wattaqullah. Dan bertakwa kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu setelah Allah ingatkan dari memakan harta riba, Allah ingatkan untuk bertakwa kepadanya, lalu Allah ingatkan lagi, wattaqullah, wattaqun nara, takutlah kalian dari api neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wa ati'ullaha war rasul. Taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. La'alakum turhamun. Agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ayat ini ayat yang menunjukkan haramnya memakan riba. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan memakan harta riba termasuk di situ adalah memanfaatkan segala jenis yang dihasilkan dari riba. Memanfaatkan segala jenis yang didapatkan dari cara riba. Walaupun tidak dimakan. Semisal dia mendapatkan hasil riba untuk membeli perabot rumah tangga. Membeli kulkas atau membeli karpet. Walaupun itu tidak dimakan. Namun ini termasuk dalam ayat. La ta'kulur riba. Walaupun tidak dimakan. Namun segala hal yang itu diambil manfaatnya dari hasil riba, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ta'wa'adallahu ta'ala. Dan sungguh Allah telah mengancam bagi orang yang ada ila riba, kembali melakukan riba. Padahal sudah jelas riba itu haram. Namun dia bersengaja kembali melakukan riba. Karena syaitan kadang menggunakan kalimat-kalimat agar orang itu kembali berbuat dosa. Makanya riba itu digambarkan seperti bunga. Riba itu digambarkan seperti bunga. Kenapa dikatakan bunga? Karena bunga itu mungkin sesuatu yang indah. Bunga. Sehingga orang itu mendekati sesuatu yang jahat, jelek, tidak takut. Betul namanya riba itu bunga. Namun bunga itu mengantarkan ke dalam neraka. Supaya orang itu tidak takut dengan riba, digunakanlah bahasa bunga. Bunga. Bunga indah kalau dilihat. Tapi hakikat itu bukan suatu hal yang indah. Namanya talbis. Agar orang mukmin itu tidak takut mendekati riba. Sehingga digunakan bahasa apa? Bunga. Tapi bunga beracun. Kenapa? Menghantarkan masuk neraka. Wal'iyadu billah. Maka hendaklah seorang itu jangan sekali-kali kembali. Kembali kepada sesuatu yang jelas haram. Walaupun dengan bahasa yang indah, bunga. Tapi bunga itu bunga beracun. Bunga yang bisa menghantarkan seorang mukmin masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Tayyib. Maka Allah ancam. Man ada ila riba. Bagi siapa yang kembali melakukan riba. Bada'an balaghathu mau'idatullah. Setelah sampai kepada orang itu mau'idah, nasihat, pelajaran dari Allah Azza wa Jalla. Wa tahdhiruhu wa tawa'adahu bil khuludi binnar. Setelah datang kepada orang itu tahdzir, peringatan. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla bil khuludi finnar. Dengan ancaman apa itu? Al khulud finnar. Berarti ancaman yang sangat berat. Makanya ancamannya dalam ayat fa illam tantahu. Kalau kalian tidak mau berhenti. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau berbuat. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan yang ada dari riba itu. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau berbuat, tidak mau meninggalkannya. Fa'danu biharbim minallah wa rasulih. Lihat dalam surat Al-Baqarah 279. Ancaman dari Allah. Fa'illam taf'alu. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'danu. Umumkan. Kata Syekh Utsaimin, fa'danu a'linu. Al-harba ala Allah wa rasulih. Umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Lihat. Begitu. Berarti tahdirnya luar biasa. Diumumkan peperangan dari Allah dan Rasul. Ya, jadi ancaman yang luar biasa. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, ancaman yang sangat ngeri setelah syirik dalam Quran adalah ancaman riba. Ancaman yang sangat keras. Di antara ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran setelah syirik. Syirik itu ancamannya sangat keras. Setelah syirik adalah di antara ayat ini. Fa'illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul. Siapa yang akan menang? Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengumumkan peperangan dengan kalian, pasti kalian akan kalah. Maka harus ditinggalkan. Meninggalkan yang haram, ikhlas mengharap kebaikan yang Allah janjikan. Tinggalkan. Walaupun berat. Taib. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka memakan riba. Tadi sudah kita sebutkan, di antara penjelasan Syekh Utsaimin, memakan riba termasuk memanfaatkan hasil riba. Walaupun tidak dimakan. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. La yakumun, tidaklah mereka bangkit. Kata Ibnu Abbas, la yakumun minal kubur ila nasyri wal hasyri yaumal qiyamah. Orang-orang yang mereka memakan riba, la yaqumun, tidaklah bangkit berdiri dari kubur. Ini tafsir Ibnu Abbas dan tafsir ulama yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Illa kama yaqumu, kecuali seperti orang yang berdiri, alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang kerasukan syaitan. Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat menuju an-nasr wal-hasr. Seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan. Kerasukan jin. Antum pernah lihat orang kerasukan jin? Gimana kira-kira jalannya? Seperti itu. Maka yang seperti ini, dzalika, yang demikian itu kenapa? Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kubur dalam kondisi seperti yakumu. Alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas bi'annahum qalu. Dikarenakan mereka berkata. Mereka berkata, innamal bai'u mislur riba. Karena mereka berkata bahwa yang namanya jual beli itu juga seperti riba. Ya. Subhat. Jual beli itu jelas. Ada barangnya, ada akadnya, ada yang namanya harganya. Itu namanya jual beli. Antum beli motor, harga 12 juta, ini uangnya 12 juta, ini antum barangnya, ini kamu penjualnya, sah, sudah sah. Jadi milik antum. Penjual motor, dia nyari motor tadi, dengan harga 8 juta, dia jual ke saya 10 juta. Penjual dapat untung 2 juta. Sah, saya ridho, dia ridho. Namanya jual beli. Tetapi kalau yang namanya riba, barakallahu fikum, saya butuh uang 10 juta. Antum punya uang, barakallahu fikum, ini saya kasih uang kamu 10 juta. Dapatnya cuma 9 juta. Nanti ngembalikannya berapa? 11 juta. Berarti antum untung berapa? Sama 2 juta. Tapi itu namanya jual uang. Itu riba. Barakallahu fikum. Sama apa beda? Jelas beda. Walaupun sama-sama dapat untung 2 juta, tapi caranya beda. Yang ini namanya jual beli, yang itu namanya jual uang. Kalau jual barang ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada kesepakatan ridho sama ridho, sah. Jadi barang antum dijual dapat untung 2 juta. Tapi kalau antum punya uang, diserahkan kepada dia cuman dapat 9 juta, nanti minta kembalinya 11 juta, berarti antum dapat keuntungan berapa tadi? 2 juta. Tapi itu namanya jual uang, haram. Namanya riba. Barakallahu fik. Jadi harus bedakan mana riba, mana jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang namanya bai', jual beli. Wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Cara riba tadi, cara mendapatkan sesuatu dengan cara riba tadi. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih. Maka, lihat, faman ja'ahu. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya mau'izatu min rabbih, pelajaran, peringatan, nasihat dari Rabb-nya. Fantaha, maka berhenti. Falahu masalaf, maka bagi dia apa yang telah lewat. Salaf, yang telah lewat. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dia itu kepada Allah. Dulu belum ngerti, belum ngaji, belum membahas bab ini. Ya. Ngertinya ya dapat untung, dapat keuntungan besar, walaupun pinjem bank, walaupun dapat untung besar, segala jalan ditempuh. Eh begitu ngaji, haram ini ya. Siapa yang mengatakan? Ustaz. Ustaz cuma membacakan babur riba. Antum tahu, riba tidak boleh. Setelah datang nasihat yang dibacakan tadi dari Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama, fantaha, berhenti. Berhenti, jangan diteruskan. Bertobat, jangan terus melanjutkan. Kenapa? Lihat ancamannya. Wa man 'ada, siapa yang kembali. Yang dimaksud kembali, kembali melakukan riba. Pada sudah datang nasihat, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lihat. Mereka itu para penghuni-penghuni neraka, dan mereka fiha khalidun, kekal di dalamnya. Kata Imam Ahmad, ayat-ayat yang seperti ini, amarruha kama ja'at. Biarkan, tafsirkan seperti apa yang datang. Maksudnya apa? Kekal di dalamnya. Tafsirkan kayak gitu aja. Biar yang mendengar itu tambah sadar. Ancamannya berat sekali. Apa itu? Hum fiha khalidun. Mereka kekal. Pokoknya tafsirkan kayak gitu aja. Biar yang mendengar itu semakin takut. Karena kadang orang sudah diancam dengan keras pun masih belum takut. Iya. Artinya kalau ditafsirkan, kalau dia orang masih bertauhid, masih bisa begini, masih bisa begitu. Amaruha kama ja'at. Sebab kadang orang, yang pentingnya tidak berbuat syirik, Ustaz. Saya sudah bertauhid, sudah meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Yang penting kan tidak berbuat syirik. Yang menjadikan kekalkan kesyirikan. Ini kan tidak sampai syirik. Akhirnya apa? Bermudah-mudah urusan riba. Makanya kata Imam Ahmad, ayat-ayat yang seperti ini, amaruha kama ja'at. Tafsirkan saja seperti yang datang. Apa itu maksudnya? Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya. Ini ancaman yang berat ya ibadah. Maka jauhi. Jangan hanya sekedar ingin dapat untung dalam bisnis. Lalu bermudah-mudah mendekati orang yang jual uang. Karena yang orang jual uang itu sampai promosinya sampai ke pintu kuburan. Pelangnya ditulis. Ya. Dipajang di pintu masuk kuburan bayangkan. Dengan mudahnya, siapa yang butuh uang, mudah tanpa apa namanya, tanpa jaminan, tanpa survei, tanpa apa lagi. Iya, sampai di templek di pintu-pintu masuk kuburan, bayangkan. Begitu mudahnya orang ingin melakukan riba, itu ujian. Itu ujian ya ayyuhal mu'minun, agar kita sadar, dunia semakin dibuka. Dunia semakin hijau warnanya. Semakin menggiurkan. Namun jangan sampai sekali-kali mendekati yang haram, riba. Tayyib. Ar-rabi' yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan pelakunya diancam neraka ya ibadallah. Aklu. Malil yatama zukuran kanu au inatha. Memakan harta al-yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim zukuran kanu am inasa. Baik kaum anak laki-laki atau anak yatim perempuan. Tayyib. Memakan harta anak yatim. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10. Innal ladina yakulun amwalal yatama dhulman. Innama yakuluna fi butunihim nara. Sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak-anak yatim. Tayyib, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta-harta anak yatim dengan zulma, dengan keboliman. Iya. Apa ancamannya? Innama yakulun fi butunihim nara. Tidak lain mereka yakulun. Mereka menyantap, memakan, memasukkan ke dalam perut-perut mereka. Naro api. Api. Tayyib. Wa sayaslauna sa'ira. Dan kelak mereka masuk neraka sa'ir. Qala As-Sudi dalam tafsirnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Yuhsyar akilu malal yatim dhulma yaumal qiyamah. Walah bin nar yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa ainihi. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir, riwayat dari Imam As-Suddi, yakni yuhsyar akan dikumpulkan. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim, zulman, dengan kezaliman. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Tayyib. Akan dikumpulkan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim pada hari kiamat. Walah bin nar yahruj min fih. Dan kilatan, jilatan api yang keluar dari mulutnya. Wa wa min masami'ihi, dan dari pendengarannya, dari telinganya, api yang keluar dari mulutnya pada hari kiamat, api yang keluar dari masami'ihi, telinganya, wa anfihi wa ainihi, hidung dan kedua matanya. Wa kullu man ra'ahu ya'rif, dan setiap orang yang melihat itu mengenal, annahu akilu malil yatim, orang itu adalah orang yang memakan harta anak yatim. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullah. Demikian pula dalam riwayat tentang, namun dilemahkan riwayat tadi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa itu yatim? Qala wal yatim, berkata Syekh Utsaimin, wal yatim alladhi mata abuhu qabla an yablugha. Yatim adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum anak itu balig. Anak yang meninggal bapaknya sebelum dia usia balig. Anak yang bapaknya meninggal sebelum dia usia balig. Jadi catatan yang dikatakan yatim yang meninggal itu adalah bapaknya. Ya. Kenapa bapaknya yang dikatakan yatim? Dikarenakan mahallu rifaq wal inayah war rahmah. Disebutlah Syekh Utsaimin dalam penjelasan yang lain, dalam kitab yang lain. Karena seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, haula, mereka itu mahallu rifaq. Bapak adalah mahallu rifaq wal inayah war rahmah was syafaqah. Dikarenakan anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya mahallu rifaq, saat membutuhkan kelembutan. Bapak tidak ada, siapa yang akan menanggung bebannya? Butuh kelembutan. Mahallu rifaq, orang yang membutuhkan kelembutan. Warrahmah wal inayah, kasih sayang dan bantuan. Iya, itu anak yatim. Li'anahum kasarat kulubuhum bimauti abaihim, karena mereka anak yatim, hatinya telah kasarat kulubuhum, hatinya telah luluh. Hatinya menjadi luluh. Kenapa? Tidak ada lagi hati dia bersandar kepada orang tua. Tidak ada lagi yang memperhatikan. Walaisa lahum a'il ilallah, tidak ada lagi yang a'il menanggung kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi betul-betul kondisi anak yatim itu mahallu rifqi warahmati wasyafaqati wal inayah, saat-saat kondisi membutuhkan belas kasihan, saat-saat membutuhkan belian kasih sayang, saat-saat membutuhkan rifq, kelembutan dan bantuan. Oleh karena itu Allah mewasiatkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak, untuk perhatian dengan anak yatim. Bahkan digolongkan, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tidaklah engkau melihat wahai Nabi, orang yang mendustakan agama. Siapa di antara mereka? Di antara orang-orang yang digolongkan yukadzibu biddin, alladzina, orang-orang yang mereka yadu'ul yatim, yadu'u al yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin sedang butuh kasih sayang, dia mendekati kita. Dikira mungkin bapaknya yang dekati kita. Bahkan kadang minta, Pak, minta jajan. Duh, namanya anak yatim. Maka kita barakallahu fikum walaupun bukan anak kita, kita jangan berat-berat mengeluarkan uang dari dompet kita, kasihkan. Maka jangan malah dihardik, siapa kamu? Kasihkan. Beli dengan penuh kasih sayang. Bahkan kata salaf, siapa yang ingin lembut hatinya, berusaha memegang kepala anak yatim. Anak yatim, tidak punya bapak, tidak punya orang yang penuh kasih, memperhatikan kepada dia. Itu dalam rangka supaya betul-betul seorang mukmin bisa perhatian. Dalam Al-Quran disebut dalam sekian banyak ayat tentang perhatian terhadap anak yatim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhal.